warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tak lupa dan tak berhenti kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak kemudahan, kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam sampai hari ini, dan masih memberikan waktu kepada kita semua agar kita memanfaatkannya, memanfaatkan sisa usia yang ada untuk memperbaiki diri dan tidak terlalu berlebihan di dalam bergaul dengan manusia. Kata ulama, liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal iktsar min qilin wa qali. Fa'aqlil min liqa'in nas illa li'akhdhil ilmi aw li'islahi hali. Liqa'un nas, berjumpa dengan manusia, la yufidu syai'an, itu tidak memberi manfaat apa-apa. Siwal iktsar min qilin wa qali, kecuali hanya memperbanyak katanya dan katanya. Kecuali hanya ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, menghabiskan waktu dengan tanpa ada manfaat yang didapat. Fa'aklil min liqa'in nas, maka persedikitlah bergaul dengan manusia, illa li'akhdhil ilmi, kecuali dalam rangka untuk menuntut ilmu, au li'islahi hali, atau dalam rangka untuk memperbaiki diri. Setiap aktivitas kita hendaknya membuat diri kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam ajakan dan seruan syaitan yang menjauhkan kita dari Allah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala, dan saya mendengar bocoran insyaallah beliau akan hadir di bulan Januari ini. Tapi benar apa tidak, kita tunggu bersama-sama. Kalau antum penasaran sapa to jane Syekh Abdul Malik Ramadhani, banyak-banyaklah berdoa semoga beliau benar-benar bisa hadir ke tempat kita ini, ke Indonesia ini, untuk mendidik para dai yang menyampaikan nasihat kepada umat, umat Islam. Dan kalau beliau jadi datang ke sini, saya sarankan kepada antum jangan sampai terlewat, jangan sampai terlambat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertalaki, ya, nyecap kawruh dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Biasanya selain daurah yang dikhususkan untuk para dai, beliau juga akan mengisi tabligh akbar di beberapa kota, entah di Jakarta atau di Solo atau semoga nanti ke Klaten. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi jangan ada yang kecil hati, alah nek ning Klaten paling kajitiku kebagian parkir ngono. Ya men ta. Semua itu berperan sesuai dengan Allah, yang sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Di halaman 128 beliau mengatakan, qala, kedua imam Ar-Raziyain, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, waman, dan barang siapa za'ama menyangka, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu makhlukun, adalah makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka berarti dia telah menjadi orang yang kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Kufran dengan satu bentuk kekufuran, yanqulu anil millah, yang membawa dia, mengeluarkan dia dari millah. Maknanya kufur ini bukan kufur asghar tapi kufur akbar, karena yanqulu anil millah membuat seseorang itu pindah agama. Naqala yanqulu, menukil atau pindah. Kalau seseorang punya keyakinan ini, maka keyakinannya itu akan menukilkan dia, akan membawa dia pindah dari agama. Waman, dan barang siapa syakka fi kufrihi, ragu-ragu terhadap kekufuran orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, mimman yafhamu, padahal dia sudah ngerti, sudah faham, fahuwa kafirun, maka dia itu orang yang kafir. Inti pembahasannya adalah dua orang Imam Ar-Razi mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, barang siapa meragukan kekafiran orang yang mengatakan Al-Quran makhluk maka orang yang ragu ini adalah ikut-ikutan kafir kalau dia sudah paham. Tetapi ini vonis ini adalah vonis umum. Jadi ahli sunnah itu membedakan antara takfir ta'yin dengan takfirul mutlak. Yang disebut oleh dua orang Ar-Razi ini takfir mutlak apa takfir mu'ayyan? Mutlak. Pengkafiran yang umum, bukan pengkafiran khusus kepada personal tertentu. Bukan, barang siapa tidak percaya kepada Nabi maka dia kafir, para ulama berijma. Barang siapa mengatakan arsy itu tidak ada maka dia kafir. Barang siapa mengatakan azab kubur itu tidak ada maka dia kafir. Itu pengkafiran yang umum. Tapi kalau Mbah Bejo datang kepada antum, ah azab kubur ki ora ono, cari sapa azab kubur ora ono, itu tidak boleh langsung dikafirkan. Karena ini berkaitan dengan masalah situasi dan kondisi personal manusia. Barang siapa mencuri, ya dipotong tangannya. Tapi kalau ada orang mencuri, tidak boleh serta-merta langsung dipotong tangannya, tapi harus melalui proses peradilan. Ditanya, apa kamu benar nyolong? Tidak, saya tidak nyolong. Tapi ada saksi yang melihat kamu nyolong, katanya. Mana saksinya? Saya ingin tahu, katanya. Didatangkan saksi, dua orang lelaki. Ya, si fulan itu nyolong. Ya, si fulan itu nyolong. Ini saksinya melihat kamu nyolong. Iya, saya memang nyolong. Tapi saya itu nyolong karena ada kebutuhan mendesak, darurat, katanya. Kalau saya tidak nyolong maka saya mati kelaparan. Nah, orang seperti ini tidak boleh divonis untuk dipotong tangannya. Gitu, paham enggak? Jadi tidak setiap orang yang mengatakan kalimat kekufuran lantas otomatis menjadi orang kafir. Gitu. Sehingga tuduhan dusta yang dialamatkan kepada ahli sunnah itu adalah orang-orang yang gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang, itu adalah tuduhan dari orang yang nuwun sewu, mohon maaf, beribu-ribu maaf, tuduhan dari orang yang jahil, tidak mampu membedakan mana takfir mutlak dengan takfir mu'ayyan. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Mari Ramadhani Al-Jazairi. Hakamu alaihi bil kufri. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi baru sekali datang ke Indonesia. Tahun berapa ya? Tahun 2015 mungkin. Ya. Setelah itu tabligh akbar di Jakarta, tabligh akbar di Masjid Agung Karanganyar. Bertahun-tahun kemudian sampai tahun 2022 ini beliau belum kesini lagi. Semoga bulan Yanayir ini beliau benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk mengunjungi kita. Hakamu alaihi bil kufri, para ulama ahli sunnati wal jamaah menghukumi alaihi atasnya, nyaihi kembali ke siapa? Ke man, ke orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dihukumi apa? Bil kufri, dengan kekufuran. Li'annal qur'ana kalamullah, karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu sifatun minhu, dan kalamnya Allah itu adalah bagian dari sifat Allah. Kalamnya Allah itu adalah sifatnya Allah. Allah memiliki banyak sifat. Allah memiliki sifat mendengar, Allah memiliki sifat melihat, Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat cinta, dan Allah memiliki sifat kalam. Sehingga Al-Quran ini bukan makhluk, dia adalah sifat Allah. Wa ma kana minallah, dan apa-apa yang asalnya dari Allah, la yajuzu, tidak boleh al-qawlu fihi bil khalqi, tidak boleh disebut sebagai makhluk. Semua yang merupakan, yang bersumber dari Allah, yang merupakan bagian dari Allah, itu tidak boleh disebut sebagai makhluk. Kalamnya Allah bukan makhluk. Wajahnya Allah bukan makhluk. Kakinya Allah bukan makhluk. Tangannya Allah bukan makhluk. Karena ada satu kaidah di dalam asma wa sifat, al-kalamu fi zat, al-qawlu fi zat kal-qawli fi as-sifat. Kaidah yang berlaku pada zatnya Allah, kaidah itu pula berlaku pada sifat-sifat Allah. Kalau zatnya Allah bukan makhluk, maka sifatnya Allah juga bukan makhluk. Sehingga semua yang dari Allah tidak boleh dikatakan sebagai makhluk. Al-Quran itu kalamullah, dan kalam itu merupakan sifat Allah, sehingga dia tidak boleh disebut sebagai makhluk. Tetapi Al-Quran kalamullah walaysa bimakhlukin, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Li'annaka, karena engkau, lau qulta bihi, seandainya engkau mengatakan ya, sifat Allah itu adalah makhluk, faqad qulta hina idzin bi khalqi ba'dillah wal iyad billah. Kalau engkau mengatakan sifat Allah itu makhluk, faqad qulta, maka engkau telah mengatakan hina idzin, ketika itu, bi khalqi ba'dillah. Ketika itu engkau mengatakan bahwa sebagian Allah itu adalah makhluk, wal iyadu billah. Wal iyadu billah itu artinya sama dengan na'udzu billahi min dzalik. Kalau zatnya Allah bukan makhluk, maka seluruh sifat Allah itu juga bukan makhluk, termasuk Al-Qur'an. Tetapi kalau mushaf itu makhluk apa bukan? Mushaf Al-Qur'an makhluk apa bukan? Bukan. Mushaf Al-Quran itu makhluk apa bukan? Makhluk. Kertasnya itu makhluk. Tintanya makhluk. Sampul Al-Quran itu makhluk apa bukan makhluk? Makhluk. Akan tetapi Al-Makru yang dibaca, Wal-Maktub yang tertulis di mushaf itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Begitu. Ada orang liberal mengatakan yang mulia itu adalah kalamullah. Adapun mushaf Al-Quran itu kan gak usah dihormati. Lalu dia seorang dosen liberal, lalu dia mengambil koran ya, diinjak-injak. Beritanya yang penting, kalau korannya diinjak-injak gini gak apa-apa. Al-Qurannya yang penting, kalau kertasnya ini, mushafnya ini diinjak-injak gak apa-apa, kata dia. Na'udzubillahimin Dalek. Dipantas sama salah satu mahasiswa yang sebelum jadi mahasiswa dia jadi santri dulu. Jadi bukan mahasiswa tapi maha santri. Maha santrinya bilang kopiah itu, topi itu Pak dosen, itu dari apa? Dari kain. Celana dalam dari apa? Dari kain. Mau enggak Pak dosen itu memakai celana dalam di kepalanya, lalu topinya ditaruh di pantat? Yo, kok kamu kok kurang ajar sama dosen, katanya. Ya sama. Kertas yang dipakai untuk menulis koran itu kertas. Kertas yang dipakai untuk menulis Al-Quran itu juga kertas. Tapi saat ada lafzul jalalah, saat ada ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia tidak pantas untuk dihinakan. Sebagaimana celana dalam, sudah, selamanya dia tidak boleh diletakkan di atas kepala. Kalau ada orang pakai celana dalam di kepala, wong edan gitu aja dia. Ya orang tidak waras. Sama dengan Pak dosen begitu. Jadi kamu bilang saya edan gitu. Saya enggak bilang begitu, silakan dipikir sendiri. Ya. Lalu terancam tidak lulus mahasiswanya ini oleh dosen liberal ya. Makanya kalau kuliah hati-hati, belajar akidah itu penting. Ya, dia akan membimbing kita untuk memilih kampus yang baik. Dia akan membimbing kita untuk memilih guru yang baik. Dan ilmu akidah itu membentengi kita dari berbagai macam racun dan noda-noda akidah. Innama kalamullahi qadimun naw'i hadithul ahad kama qala ahlu sunnah waqad marra tafsiluhu. Sesungguhnya kalamullah itu adalah qadimun naw'. Memang sudah dari dulu Allah itu memiliki sifat kalam. Hadithul ahad. Tetapi sebagian kalamullah itu ada yang baru kemudian diucapkan oleh Allah. Tapi sifat kalam sudah dari dulunya itu. Tetapi kalamullah itu ada yang diucapkan dulu, ada yang diucapkan apa? Di waktu yang lain. Waqad marra tafsiluhu, dan telah berlalu rincian akan hal ini. Wa amma adapun ma dzakarahul musannifani, yang disebutkan oleh dua orang penulis kitab ini, rahimahumallah, semoga Allah merahmati beliau berdua, yaitu Imam Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Kedua imam tadi mengatakan mimman yafhamu, orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk atau ragu terhadap kekafiran orang yang menganut Al-Quran makhluk, dia itu kafir. Tapi ada ungkapan penting di bagian akhir, mimman yafhamu, bagi orang yang sudah faham. Maknanya apa? Bagi orang yang sudah tegak hujjah. Jazakallah khairan mas. Kalau belum faham, belum tegak hujjah, masih ada syubhat, orang tersebut tidak menjadi orang kafir. Jadi syarat pengkafiran itu disyaratkan orang yang mengatakan kalimat kekufuran itu sudah ngerti, sudah tegak hujjah bahwa ucapannya itu ucapan kufur. Kalau dia menyangka ucapannya itu bukan ucapan kufur karena masih ada syubhat, orang seperti ini tidak boleh divonis sebagai orang kafir. Wa yulahad fi qaulil musannifin, musannifaini rahimahumallah. Maka disebutkan dari ucapan dua orang imam rahimahumallah, miman yafhamu at-tawarru'u, difahami dari ucapan kedua imam tadi, kenapa harus dikhususkan miman yafhamu, yang dianggap kafir itu orang yang sudah faham saja. At-tawarru'u sebagai bentuk apa? Tawarru, berhati-hati anit takfir, dari mengkafirkan orang dengan sembarangan. Li'anna ba'dal masaili, karena sebagian masalah-masalah. Jadi jangan pernah jangan sampai kita itu terjerumus di dalam perbuatan mengkafirkan orang sementara kita ini melakukan perbuatan kafir. Begitu. Ada orang itu ngotot, orang pokoknya kalau menghina ayat Al-Quran maka dia kafir. Itu kasus yang dulu rame itu loh, ya, surat apa? Al-Maidah. Lah rasa tok kafir ke pancen dia wong kafir kok. Bener apa enggak? Ngapain ndak tadi kafir ke lagi? Memang dia orang kafir. Begitu. Enggak usah dikafirkan, dia sendiri sudah ngaku kafir kok. Rasa ngeten-ngeten. Jadi seseorang berdemo, katanya membela Al-Quran, membawa bendera, tulisannya La ilaha illallah, dipakai buat sayap seperti Superman itu, dia berdemo, lalu ketika capek, dia duduki lafzul jalalah yang ada di sayap, yang dia pakai itu. Jadi bendera ini tinggal klepet gitu, tahu gak? Bendera La ilaha illallah itu, dipakai atribut demo, dipakai buat sayap di belakang ini. Ya, sambil. Sambil ini hukum mati si kafir yang menghina Al-Quran. Ya telah kafir menghina Al-Quran gitu. Setelah itu dia capek kehausan duduk. Lafzul jalalah yang ada di bendera itu dipakai buat alas duduk. Saya bertanya, menghinakan lafzul jalalah itu perbuatan kafir apa bukan? Saya tanya lagi. Menghinakan lafzul jalalah kafir apa enggak? Kafir pak, perbuatan kafir. Menghinakan lafad Allah dilinggui rasah lafad Allah antum sebagai anak ya wanita ngelinggui raine bapakmu penghinaan apa enggak itu penghinaan apalagi lafzul jalalah ya Allah ya dibikin apa namanya bendera lalu didudui maka saya teramat sangat tidak menganjurkan bahkan melarang teman-teman menggunakan baju-baju bertuliskan lafzul jalalah topi pakai lafzul jalalah kaos pakai lafzul jalalah setelah kaosnya reget dimasukkan ke mesin cuci dilebokke nang WC dimorke karo popoke anakmu sing gupak jus mangga kuwi itu penghinaan apa enggak itu jadi Islam itu bukan hanya sekedar simbol-simbol kita tidak melarang simbol-simbol ya tapi Islam itu lebih daripada sekedar simbolis tapi intisari dari kalimat la ilaha illallah itu yang wajib kita pelajari bukan hanya la ilaha illallah tok ditaruh di topi ditaruh di baju ya kemudian antum kumbah bareng-bareng dengan celana dalam antum dimasukkan ke kamar mandi dimasukkan ke WC Nabi itu punya stempel la ilaha illallah buat nyetempel surat-suratnya itu kalau mau masuk toilet dilepas itu taruh di luar, baru Nabi masuk. Lantum lafzul jalalah tak lebokke WC, tak lebokke kamar mandi. Tapi kan saya cinta sama Allah Ta'ala. Cinta bukan seperti itu caranya. Bukan dengan bikin simbol-simbol gitu. Ya. Ada enggak orang mencintai itu dengan cara yang salah? Ada enggak? Ada. Merayakan hari ibu. Katanya mencintai ibu, wahai ibu, hari ini hari ibu, selamat hari ibu ya. Le pulungno gabah ku kale aku mbok gatel. Apa itu namanya cinta ibu? Ya, cinta gombal itu namanya ya. Ya hanya berhenti di lisan dan simbol saja. Tetapi kesyirikan melihat Allah itu dilecehkan dengan banyaknya kesyirikan kita diam saja. Itu bukan cinta seperti itu. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu engkau memaksiati Allah tapi lisanmu mengatakan aku cinta Allah hadza muhalun fil qiyas badi'u ini adalah satu ungkapan yang mustahil jika ditimbang dengan kias yang indah lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu seandainya cintamu jujur karena Allah niscaya engkau akan mentaati Allah taatilah Allah jangan hinakan lafzul jalalah ya. Kecuali antum apa namanya pakai lafzul jalalah enggak dicuci di kamar mandi tidak dijadikan satu dengan baju-baju kotor yang lain tapi kan sulit rata-rata orang yang enggak melakukan itu maka sudah kita pakai baju biasa enggak usah ada tulisan lafzul jalalah Nabi itu bisa enggak jubahnya dikasih La ilaha illallah bisa apa enggak? Nabi bisa enggak? Bisa. Apa renek dom zaman biyen? Ada. Nabi itu biasa menjahit bajunya yang bolong. Bisa enggak para sahabat itu bajunya kopiahnya itu dikasih La ilaha illallah bisa enggak? Bisa, tapi belum pernah ada satu riwayat menyebutkan itu. Apakah mereka orang yang tidak cinta kepada Allah? Mereka itu cinta kepada Allah, cintanya di dalam dada. Dan cinta itu yang menggerakkan mereka untuk bertaruh nyawa, membela kalimat La ilaha illallah. Begitu. Bukan ditaruh di baju, di peci, apalagi di motor. Motornya antum banjir lewat peceren barang kuwi. Iya. Sungai banjir itu kan luapan dari sungai. Air banjir itu airnya kan luapan dari sungai. Bener apa enggak? Sungai itu isine macam-macam varian telek jadi satu. Ya telek uang, ya telek kebo, ya telek kire. Ya. Lalu timbul banjir blutak datang ke tempat kita. Motor antum adalah la ilaha illallah di situ. Itu. Apalagi ditaruh di sedele malah tok pledingi la ilaha illallah itu. Termasuk meletakkan buku kitab Al-Qur'an di bawah jok motor. Tidak boleh seperti itu. Yang lebih horor lagi itu Syekh Husaimin, ya bukan saya. Syekh Husaimin itu ditanya tentang hukum nyetel murotal di mobil, nyetel kajian di mobil. Syekh Husaimin ya. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum nyetel murotal Al-Quran di dalam mobil. Kata beliau tidak boleh. Kenapa? Karena speaker mobil itu rata-rata letaknya ada di bawah kaki. Kata beliau. Nah sekarang saya tanya, benar apa enggak itu speaker di bawah kaki itu? Benar. Ada enggak speaker yang tidak di bawah kaki di mobil itu? Lebih amannya antum pakai box musik MP3 itu. Taruh di bagian depan itu namanya apa? Apa? Dashboard. Jangan menggunakan speaker mobil kalau nyetel murotal. Ngerokke pengajian barang disebut la ilaha illallah. Aamintul man fis sama, baca ayat, baca lafzul jalalah, sumber suaranya dari kaki kita. Itu kata Syekh Husaimin lo ya. Alah urusan Husaimin ya monggo. Saya kan hanya menyampaikan saja. Jadi lebih aman pakai box apa? Box musik itu lho. Ya, wadah kondo, wadah kondo. Ya. Wadah kondo antum masuki apa namanya, Mas? Kecil itu apa? MMC yang buat nyimpen filenya itu dimasukin situ, disetel. Speakernya di atas kita. Bukan di kaki. Itu sampai sedetail itu para ulama memperingatkan kita. Cuma kita hanya aja sing weng itu. Orang gagasan gitu. Kal masailu dakikah. Mana tadi? Li'anna ba'dal masail, karena sebagian masalah-masalah qad la yafhamuha kullu insan. Terkadang tidak bisa difahami oleh seluruh manusia. Walidzalika, maka dari itu yang bagi selayaknya at-tafriqu, membedakan bainal masailil wadhihati, antara masalah-masalah yang gamblang, al-jaliyati, yang jelas fil ilmi, di dalam ilmu, wa bainal masailid daqiqati, dibedakan dengan masalah-masalah yang ruwet, yang rumit. Masalah yang gamblang harus dibedakan dengan masalah yang rumit. Fal masailud daqiqatu, masalah-masalah yang rumit itu, yura'a fiha, perlu diperhatikan di dalamnya, ma qad yashtabihu 'alan nas, apa-apa yang terkadang itu masih rancu bagi sebagian manusia. Li'annahu, karena dia qad la tudrikuhu fuhumuhum, pemahaman manusia itu terkadang tidak mampu menjangkaunya, memahaminya, mencernanya. Bikhilafil amril jaliyyi, berbeda dengan perkara yang gamblang. Alladzi la yukhsha, yang tidak dikhawatirkan. Ala ashabihi minat ta'wil wal istibah, tidak ada kekhawatiran akan munculnya ta'wil dan istibah, sesuatu yang bias. Bias antara benar dan salah. Tidak ada. Kalau masalahnya gamblang enggak ada bias, enggak ada takwil. Tapi kalau masalahnya ruwet, rinci, rumit seperti masalah Al-Qur'an makhluk, ini syubhatnya mengerikan loh. Banyak sekali syubhat dalam masalah asma wa sifat itu. Makanya para ulama ahli sunnah zaman dulu itu ya tempurnya, musuh debatnya itu di dalam masalah-masalah asma wa sifat. Sampai muncul sekte-sekte Asy'ariyah, Kullabiyah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu sekte yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat. Mereka menolak sifat-sifat Allah dan menolak nama-nama Allah. Begitu. Dan syubhatnya itu rinci, jelimet. Tsumma li'anna masailat takfir. Kemudian karena masalah-masalah pengkafiran ma'khudhatun bil ihtiyat. Itu diambil dari sikap berhati-hati. Bidalil, berdasarkan dalil hadis Usamah bin Zaid. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, hina qatala, saat beliau membunuh rajulan musyrikan, seorang lelaki musyrik, qala, yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah tahta barikatis saif, di bawah kilauan pedang. Jadi ya siapa namanya Usamah bin Zaid ini perang berjihad gitu melawan orang kafir. Nah, saat akan dibacok orang kafir itu sudah kalah ya. Saat akan dibacok itu dia mengatakan la ilaha illallah. Tetapi sama Usamah apa? Tetap dibacok. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, kenapa engkau membacok orang mengatakan la ilaha illallah? Kata Usamah, lah kan dia cuma mengatakan la ilaha illallah khaufan minal qatl. Karena dia cuma takut mati aja wahai Nabi. Dia tidak ikhlas, dia hanya pura-pura supaya enggak dibunuh saja, kata Usamah bin Zaid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa engkau sudah bedel isi hati lelaki yang kamu bunuh itu, hai Usamah? Dan Nabi murka itu, marah kepada Usamah bin Zaid. Wa huwa fi sahihain, masyhur, dan kisah ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal sekali. Gitu. Jadi pengkafiran itu dibangun di atas prinsip ihtiyat. Berhati-hati, bukan serampangan. Siapa yang mengetahui isi hati orang? Ya. Di dalam beberapa masalah dosa yang membuat seseorang itu menjadi kafir ada pensyaratan istihlal. Seseorang itu kalau minum khamr tidak kafir. Minum khamr kafir tidak? Tidak. Tapi kalau seseorang menganggap khamr itu halal, kafir tidak? Kafir. Itu namanya istihlal. Istihlalul qalbi. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Istihlal itu. Gitu. Riba. Orang makan riba. Riba haram apa halal? Haram. Kafir enggak orang melakukan riba? Tidak. Tapi kalau menghalalkan riba, kafir enggak? Kafir. Jadi disyaratkan adanya istihlal. Sebagian orang itu ada yang mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia, namanya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Di dalam kitab berjudul Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulati Saudiyah, menyingkap tabir yang jelas di dalam mengkafirkan kerajaan Arab Saudi. Dan sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, apa horor. Saudi di mata seorang Al-Qaeda judulnya. Anak-anak milenial enggak tahu Al-Qaeda. Al-Qaeda itu viral sekali di tahun 2002. Waktu itu orang-orang itu pada jual kaos gambarnya Usamah bin Laden. Sopir-sopir truk pun menggambar Usamah bin Laden di bak-bak truk mereka. Itu tahun 2000-an itu, teman-teman sekalian. Tapi para ulama tidak pernah tertipu dengan yang namanya sesuatu yang viral. Jadi Usamah bin Laden itu dulu dieluk-elukan oleh banyak kaum muslimin. Dianggap pahlawan. Gitu. Nah, salah satu tokohnya itu mengkafirkan Daulah Saudiyah. Di antara alasannya karena di Saudi itu masih ada bank-bank riba. Menurut dia al-istimrar ya dulu ala al-istihlal. Berterus-terusan memakan riba itu menunjukkan dia menganggap halal. kaidah ini kaidah bid'ah yang tidak pernah dikatakan para ulama kita. Orang yang terus-terusan berzina, apakah berarti dia menganggap zina itu halal? Tidak. Orang yang terus-terusan minum khamr, apakah berarti dia menganggap khamr itu halal? Tidak. Orang yang terus-terusan makan riba, apakah berarti dia menganggap riba itu halal? Al-jawabullah. Jawabnya tidak. Tapi istihlal itu istihlalul qalbi, adanya di hati. Gimana bisa tahu? Ya dia sendiri mengatakan. Atau saat dia ditanya, iya memang menurut saya riba itu halalan tayyiban mubarakan fi. Kalau dia mengatakan ucapan itu, baru ucapan itu menjadi ucapan yang kufur. Tetapi orangnya sudah kafir belum? Belum. Mungkin dia ada syubhat. Kenapa kok kamu mengatakan riba itu halalan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha? Alasannya apa? Dalilnya apa? Kan begini-begini, yang penting kan dua-duanya. Yang minjemi riba itu ikhlas, yang pinjem juga ikhlas, yang minjemin juga ikhlas. Kan sama-sama menguntungkan. Kalau sama-sama menguntungkan itu kan boleh gitu. Oh, jadi itu alasannya. Iya. Nah, sekarang kita terangkan begini. Dan itu tidak benar begini. Gimana? Sekarang sudah ini bersih subahnya sudah. Jadi menurut kamu riba gimana? Ya, riba itu haram ya. Terus gimana? Ya, saya terus terang belum bisa meninggalkannya. Soalnya saya pekerjaannya di situ. Nah, itu urusan kamu kalau itu. Urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syukur kamu sudah meralat ucapanmu bahwa riba itu tidak halal. Itu namanya istihlalul qalbi. Gitu ya. Tapi tidak semua perbuatan dosa itu disyaratkan adanya istihlal gitu. Rinciannya sangat-sangat ruwet dan jelimet. Maka tugas kita adalah belajar dan tidak usah fonis memfonis. Kita pun tidak akan ditanya oleh orang, kenapa kamu tidak mengkafirkan si fulan? Tapi kalau kita mengkafirkan si fulan, kita akan ditanya, apa alasannya, hujahnya, argumentasinya kok kamu kafirkan si fulan? Ditanya oleh Allah Subhanahu, diadili. Dan pengadilan di sana itu lama, lebih lama dari pengadilan di dunia. Kasus sampo aja berbulan-bulan enggak selesai. Itu baru satu kasus, satu orang. Apalagi antum kasus mengkafirkan orang, hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siaplah. Kalau memang nekat mengkafirkan, bersiap-siaplah untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekan di mau. Nah itu. Wa yaziduhu wuduhan. Dan yang diantara yang menambahkan kejelasan lagi adalah qauluhuma, ucapan beliau berdua. Beliau berdua itu siapa? Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Fil waqifi fil Qur'an. Ucapan beliau berdua terhadap kelompok waqifah. Kelompok waqifah itu kelompok yang ragu-ragu. Kalau kelompok pertama mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau kelompok waqifah ditanya, Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Saya tidak tahu. Saya ragu-ragu. Apa komentar beliau berdua, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi? Jahilan ulima wa buddi'a walam yukaffar. Kalau dia mengatakan teori waqifah itu karena jahil, maka dia diberitahu, diajari, wa buddi'a, ya, dan dibid'ahkan, walam yukafar, tetapi tidak boleh dikafirkan. Fal jahlu, maka kebodohan, wa adamul fahmi, dan ketidakfahaman, mu'athirani, itu memberikan pengaruh, fil hukmi bit takfir, terhadap vonis pengkafiran itu. Kalau seseorang itu masih jahil, seseorang itu belum faham, itu tidak boleh divonis kafir. Dan yang menetapkan orang ini sudah hilang syubhatnya, orang ini sudah tegak, siapa yang boleh menetapkan? Para ulama apa kita orang-orang awam? Ulama. Orang-orang awam kok mau menetapkan si fulan ini sudah tegak hujah? Dia enggak punya ilmu kok mau menetapkan. Jadi kesimpulannya, yang berhak memvonis secara ta'yin, memvonis secara personal, itu adalah para ulama, orang-orang yang kuat dan kokoh keilmuan mereka. Adapun kita ini masih banyak yang enggak kita ketahui, yang mau mengkafirkan orang. Tuduhan kafir itu lebih keji dari pembunuhan, karena memvonis seseorang masuk neraka selama lamanya tidak mudah itu, tidak gampang, dan tidak boleh sembrono, gegabah, keladuk wani kurang duga, keras budi kurang taliti. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, surat al-Isra ayat 15. Dan tidaklah kami menurunkan azab hatta sampai naba'atha rasula, kami mengutus seorang rasul. Orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan tidak akan diazab oleh Allah sampai Allah mengutus rasul yang memahamkan kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu syirik. Setelah difahamkan oleh rasul kok tetap ngeyel, sudah tegak hujjah, tetap saja berbuat syirik, maka baru Allah menurunkan azabnya. Demikian pula kita di zaman ini, ada orang Mbah Bejo melakukan kesyirikan, tidak boleh langsung difonis, diajari pelan-pelan, dihilangkan dulu syubhatnya itu. Lawang di zaman sekarang itu masih banyak loh orang enggak ngerti itu. Baru sehari yang lalu ada teman, ini kita ewangi ya tekor ini. Dia itu membeli wadah kondo, tahu wadah kondo yang suka wruh itu loh. Wadah kondonya itu dicopke dengan charger, ya ditaruh neng halaman rumah yang mepet rumah tetangganya sana, disetel volume full. Dan selama 3 bulan belum berhenti ceramah wadah kondo itu. Wadah kondonya ceramah. Padahal itu harusnya selesai ceramah itu dalam, saya pernah hitung itu mungkin sekitar 7 hari selesai. Tapi ketika selesai balik lagi ke materi awal, terus ceramah 24 jam terus, katanya sampai 3 bulan ini belum berhenti. Yang dengerin siapa? Tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya itu pada dengerin. Dan tetangganya lapor, kule Ustaz Musing ceramah kuwi cepak ana wedang ngono. Tolong sasi ceramah ra leren-leren katanya. Aku ya gumun kok ya ngerti istilah-istilah Jawa sing kuno ya ngono. Wilih kulak ning endi ngono jare. Tapi kadang nek ra cocok ya tak sauri yo wan ngono. Nek dhewe mulang sing keras-kerasnya tak sauri. Isine iki jane keras tapi ora krasa keras ya ngono. Sampai istrinya orang ini berhenti dari pasang sesajen. Aku ki lagi ngerti lho nek pancenan kowe iki tumindak syirik ngono. Bilang kayak gitu. Coba. Dia enggak ngerti. Jadi memang ada orang-orang melakukan kesyirikan itu karena belum faham. Jangan langsung digobras-gabrus. Antum malas berdakwah, malas menegakkan hujah, malas ngajari, ning nek mengkafirke sregep. Itu keliru. Tahan lisan kita, perbanyak dakwah, perbanyak mendekati orang, takliful qulub, melunakkan hati orang, kasih hadiah. Ya. Kemarin saya juga bawa wadah kondo satu untuk orang tua, usianya sudah 60 lebih, hampir 70. Iki nek mencet piye iki, Nduk? Ngono. Mencet ngene iki ya padha isine ceramah kabeh, apa kowe goleki ledhek ngono kuwi. Ora ning ledhek ning kene isine ceramah kabeh katanya. Ini tiga ke wadah kondo gurungan-rungan ngaji malah gulek ledek, kurang-kurang ngajar, gaplek peringkilan wis tuwek petrakilan. Tapi aja ngomong urung ngarepe wong tuwa ya. Didoakan Allahumma dihi ila sawa'is sabil, begitu. Walikaulihi, dan juga berdasarkan firman Allah taala, wa may yushakikir rasula, dan barang siapa berani menentang perintah rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia jalan petunjuk, setelah jelas, setelah tegak hujjah, setelah seseorang mengerti kok masih membangkang perintah rasul, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, setelah ngerti tapi kok masih mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya, tidak akan kami beri hidayah. Wong wis ngerti tapi ngayal kok. Wanuslihi jahannam, dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Faqayyadahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengikat ayat ini bitabayyunil huda lahu, dengan jelasnya petunjuk bagi seseorang. Kalau belum jelas petunjuk, ya dia tidak akan di disesatkan oleh Allah dan tidak akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ya. Tapi kalau sudah jelas, sudah ngerti, tapi tetap ngeyel membangkang perintah Rasul, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Sudah turun vonis. Wah, kalau begitu enak ya jadi orang enggak ngerti. Jadi lebih baik saya enggak ngaji saja biar tidak ngerti selama-lamanya. Kan aman, tidak divonis, rumangsamu. Ya. Di dunia memang aman, tapi di akhirat antum akan terkena vonis lain namanya kufrul i'rad. Yaitu kekufuran berupa berpaling dari agama Allah, tidak mau tahu terhadap agama Allah. Kenapa kamu berbuat syirik? Saya enggak ngerti kok ya Allah, kan saya enggak ngaji. Nah, terus kenapa kamu tidak ngaji? Kan saya golek duit ya Allah. Kan saya punya anak ya Allah. Saya punya istri. Lah apa mbok kira kajite kok kira duwe anak? Apa mbok kira iki pengangguran kabeh ngene. Semua manusia punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Tetapi misi dan visi utama kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Dan ibadah kita tidak akan benar kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban. Kalau sampai mati kok tidak mau menuntut ilmu, ya kamu berarti diberi hukuman oleh Allah karena kufrul i'rad tadi. Berpaling dari agama Islam. Masa bodoh dengan Islam, cuek bebek. Wa ammal hukmu alaihi bil bid'ah, adapun hukum ya fonis berupa bid'ah, falannahu hukmun alaihi bidhahiril bid'ah. Itu adalah hukum berdasarkan zahir dari kebid'ahan tersebut. Allati intasaba ilaiha, yang mana dia menisbatkan diri kepadanya. Walam ya'tin nususu, dan tidak ada nas-nas bil ihtiyat fit tabdi'i bima atat bihi fit takfir. Ya. Di dalam fonis bid'ah sebagaimana yang ada di dalam fonis pengkafiran. Wa ala kullin, dan kesimpulannya apapun kondisinya, falihtiyatu fit takfiri umuman matlubun. Berhati-hati dari memfonis kafir secara umum adalah sesuatu yang harus dilakukan. Harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Wa la yakhsarul mar'u syai'an idza tawarra'a fihi inda wujudi ribatin aw adami wuduhin. Wa la yakhsarul mar'u, dan seseorang itu tidak akan pernah merugi syai'an sedikit pun idza, apabila dia itu tawarra'a fihi, bersikap wara', berhati-hati, inda wujudi ribatin aw adami wuduh, saat ada ketidakjelasan. Ribah itu keraguan-raguan. Keraguan-raguan. Gimana tuh ayatnya surat Al-Baqarah yang ada la raiba fihi hudallil muttaqin? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Raib itu keraguan-raguan. Ya. Bentuk lain-lainnya ribatun. Keraguan-raguan. Seorang tidak akan pernah merugi kalau dia berhati-hati saat dia berada pada kondisi yang ragu atau tidak jelas. Walidzalika, maka dari itu nabbahal ulama'u, para ulama memberi peringatan ala annas salafa, bahwasanya para salaf hakamu ala ba'dil maqalat bil kufri, menghukumi sebagian ucapan-ucapan itu dengan kekufuran. Ini ucapan kufur gitu. Lakinnahum, akan tetapi mereka, lam yukaffiru ba'dal qailina biha, akan tetapi para ulama salaf tidak mengkafirkan sebagian orang yang mengucapkan kalimat kekufuran tadi. Liwujudi mawani amin dzalik, karena adanya mawani, penghalang-penghalang dari hal itu. Wantifa isyurutin, dan belum terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran. Min dzalika, di antaranya kasus nyata ini, para ulama mengkafirkan satu kalimat, satu teori, satu ucapan, tetapi orang yang mengatakan kalimat dan ucapan tersebut tidak dikafirkan oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah annal imama Ahmad bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah kana ka ghairihi minas salaf, sebagaimana para ulama salaf yang lain, yukafirul qaila bi khalqil Quran, beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu ijma, enggak ada satu ulama ahli sunnah pun yang tidak mengkafirkan teori Al-Quran makhluk, enggak ada. Seluruh ulama ahli sunnah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir dia dengan ijma. Lakinnahu, akan tetapi beliau, lam yukafiru ba'dal khulafa'il abbasiyin, beliau tidak mengkafirkan sebagian khalifah di dinasti Abbasiyah, alladzina taqadu dzalik, yang meyakini, yang berakidah dengan akidah khalqul Quran. Bal da'u ilaihi, bahkan Imam Ahmad mendoakan mereka. Afwan, bal da'u ilaihi, bahkan para khalifah ini menyeru manusia agar meyakini akidah khalqul Quran. Wamtahanun nasabih, dan mereka menguji manusia, memaksa manusia. Kalau enggak mau ikut akidah khalqul Quran, dibunuh. Wa aqabu man khalafahum fih, dan mereka apa namanya? Aqabu, memberikan hukuman, man khalafahum fih, bagi orang-orang yang menyelisihi mereka di dalam akidah khalqul Quran tersebut. Ya. Imam Ahmad mengkafirkan faham khalqul Quran. Tetapi sebagian ulama Abbasiyah yang menganut khalqul Quran dan memaksa rakyatnya untuk meyakini khalqul Quran, bahkan menghukum orang yang tidak mau meyakini khalqul Quran, para khalifah ini tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Gitu, faham ini? Jangan pernah meyakini Imam Ahmad itu pelin-pelan, kontradiksi. Tidak, tidak ada yang pelin-pelan para ulama. Ilmu mereka kuat dan kokoh, tetapi sikap mereka semua terbimbing oleh nas, dalil dan ijma ahli sunnati wal jamaah. Faqad qala Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fi majmu'il fatawa, di dalam kitab majmu' fatawa jilid 23 halaman 348, wa huwa yaruddu, beliau membantah, amman ramal Imam Ahmad bitakfir, membantah terhadap orang-orang yang memvonis Imam Ahmad dengan pengkafiran, mengkafirkan Imam Ahmad. Wa takfirul Jahmiyati masyhurun alis salaf, pengkafiran terhadap sekte Jahmiyah itu sesuatu yang terkenal di kalangan para salaf wal a'immah, dan terkenal di kalangan para imam sunnah. Lakin akan tetapi, maka nayukafiru a'yanahum, tidaklah mereka itu mengkafirkan personal pengikut dari sekte Jahmiyah itu. Personal pemeluk sekte Jahmiyah tidak dikafirkan oleh para ulama. Fa innal ladzi yad'u ilal qawli a'zamu minal ladzi yaqulu bih, karena sesungguhnya orang yang menyeru kepada satu akidah sesat itu lebih besar dosanya daripada orang yang sekedar meyakini. Benar enggak? Orang mengatakan kamu itu Al-Quran makhluk apa kalamullah, menurut saya Al-Quran itu makhluk, itu akidah kufur. Tapi lebih kufur lagi orang yang menjadi da'i, mengajak orang-orang untuk memeluk akidah kekufuran ini. Walladhi yu'aqabu, walladhi yu'aqibu mukhalifahu a'zamu min alladhi yad'u faqat, orang yang memberi hukuman terhadap yang menyelisih akidah sesat tadi itu juga lebih parah, lebih kufur daripada orang yang sekedar mengajak untuk meyakini. Walladhi yukafiru mukhalifahu a'zamu min alladhi yu'aqibu, dan orang yang mengkafirkan, ya, yang tidak mau meyakini Al-Quran makhluk, itu juga lebih parah daripada orang yang menghukum. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini semua, falladzina kanu min wulatil umur, orang-orang yang berasal dari kalangan penguasa, yaquluna biqaulil Jahmiyah, mereka meyakini akidah Jahmiyah, innal Qur'ana makhluk, Al-Quran itu makhluk, Wa innallaha la yura fil akhirah, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Wa ghairu dzalika, dan akidah kufur yang lainnya. Wa yad'unan nas, dan para penguasa ini mengajak manusia, mendakwahi manusia ila dzalika, menuju akidah kufur tadi. Wa yamtahinunahum, dan mereka menguji manusia, menguji rakyatnya. Wa yu'aqibunahum, memberi hukuman kepada rakyatnya. Idza lam yujibuhum, jika tidak mau nurut untuk ikut akidah Jahmiyah. Ya kafiruna man lam yujibhum, bahkan para penguasa di waktu itu mengkafirkan orang yang tidak mau ikut akidah Jahmiyah. Hatta innahum kanu idza amsakul asira lam yutlikuhu hatta yuqirru biqaulil Jahmiyah. Sampai para penguasa ini jika mereka memiliki tawanan, ya tawanan perang, tidak akan dilepaskan tawanan itu sampai si tawanan itu mengikuti akidah Jahmiyah. Innal Qur'ana makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Wala yuwalluna mutawalian, dan mereka tidak mengangkat pejabat. Wala yu'tuna rizqan min baitil mal, tidak memberi jatah dari baitul mal illa liman yaqulu dzalik, kecuali bagi orang yang meyakini akidah Jahmiyah. Tuh, penguasanya parah apa enggak berarti itu? Jadi penguasa itu menganut akidah Jahmiyah, lalu mendakwahkan akidah Jahmiyah ini, lalu menghukum orang yang tidak mau meyakini Jahmiyah, lalu mengkafirkan orang yang tidak mau ikut Jahmiyah. Tawanan tidak dilepaskan kecuali harus ikut akidah Jahmiyah, dan tidak akan diberi jatah dari baitul malil muslimin kecuali rakyatnya yang ikut akidah Jahmiyah, dan membunuh ulama-ulama yang tidak mau ikut akidah Jahmiyah. Padahal akidah Jahmiyah akidah kafir bil ijma, dengan kesepakatan. Parah enggak penguasa ini? Parah sekali. Wa ma ahada, bersamaan dengan ini semua, fal imamu Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, tarahhama alaihim wastaghfara lahum. Imam Ahmad itu mengucapkan doa rahmat bagi penguasa yang jahat tadi itu. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wastaghfara lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Padahal Imam Ahmad termasuk yang ditangkap, termasuk yang dipenjara, dicambuk, bahkan sampai tulangnya itu, tulang lengannya lepas dari persendiannya. Imam Ahmad itu dizalimi oleh penguasanya itu. Tapi Imam Ahmad mendoakan mereka. Inilah sikap ahli sunnah yang sejati. Sikap mereka tidak dibimbing oleh rasa dendam kesumat, benci, atau emosi yang meledak-ledak, tidak. Tapi sikap mereka dibimbing oleh dalil. Dan Imam Ahmad itu hidupnya ribuan tahun sebelum negara Indonesia lahir. Jadi jangan antum kira saya ini penjilat pemerintah. Saya itu bukan pegawai negeri, enggak ada keluarga saya yang jadi pegawai negeri, enggak ada. Dan saya belum pernah dapat beasiswa dari pegawai negeri, belum pernah sama sekali. Ndek ini ada, saya tuh disuruh jago dadi mudin, aku ya pegah. Kemarin kan ada pengangkatan mudin rame-rame tuh. Saya itu sudah didorong-dorong sama warga, ayo Pak, panjenengan yang pantas nanti jadi mudin. Meskipun saya mendirikan sekolah mudin lan mubalek, semut mubal itu, tapi saya tidak daftar jadi mudin. Gitu. Karena saya pernah dituduh sebagai antek penguasa. Yang nuduh saya pegawai negeri. Apa raidan? Singetan sapa bujan? Karena dia termakan oleh syubhat pengajian yang selalu mengajarkan untuk membenci pemerintah dan penguasa. Jadi tiap hari itu cuma ngubal-ubal aibnya penguasa. Sama seperti anak yang punya bapak, ndelalah bapaknya jahat. Bapaknya tukang mendem, bapaknya tukang main. Lalu si anak ini ngubal-ubal aib bapaknya di tengah desa. Wahai warga desa, bapakku tukang mendem. Wahai warga desa, bapakku kira cedok wong edan. Dia suka mendem, suka judi juga ini. Ya, tolong berikan saya bapak yang baru. Itu gambaran orang yang suka mendemo apa? Penguasanya. Ahli sunnah tidak menyibukkan diri dengan demo. Seperti yang kita saksikan, ahli sunnah menyibukkan diri membaca kitab-kitab para ulama. Qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mereka menerima seluruh wahyu Allah itu meskipun bertentangan dengan isi dan kehendak hati serta hawa nafsunya. Kok ora cocok ya karo kekarepane hatiku kajiteku iki. Doktrine kok aneh-aneh ngono. Jangan melihat doktrinnya, lihatlah dalilnya. Lihatlah data dan fakta yang ada yang disampaikan. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kok ora masuk akal ya, jangan bersikap menyikapi dalil dengan akal. Akal kita lemah, dalil itu maha benar. Kalau ada orang mengatakan kepada netizen yang maha benar, keliru. Yang maha benar hanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan, tidak ada kekeliruannya, tidak dari depan, tidak dari belakang. Jadi Imam Ahmad mendoakan mereka dan memintakan ampun untuk penguasa tadi. Li ilmihi, karena ilmu beliau, karena pengetahuan beliau, bi annahum lam yubayyan lahum. Karena para ulama ini belum ngerti hakikat masalah. Mereka termakan syubhat. Annahum mukadzibuna li Rasulillah. Mereka belum ngerti, belum ngerasa, belum faham bahwasanya mereka itu mendustakan Rasul. Wala jahiduna lima ja'a bihi, dan mengingkari apa yang datang dari Rasul. Walakin ta'awwalu fa akhta'u, akan tetapi para penguasa yang jahat tadi itu menganut akidah Jahmiyah lalu membela mati-matian Jahmiyah, mereka melakukan takwil, penafsiran, fa akhta'u, dan mereka keliru, tergelincir. Wa qalladu, dan mereka taklid, membebek, ikut-ikutan man qala lahum dzalik, terhadap orang yang mendiktekan akidah Jahmiyah kepada para penguasa. Jadi para penguasa itu hanya membebek. Mereka bukan ahli ilmu. Wa kadzalika Syafi'i, demikian pula Imam Syafi'i. Lamma qala li Hafs al-Fard, saat beliau mengatakan kepada Hafs al-Fard, hina qala, saat Hafs ini mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Kafarta billahi al-azim. Bayyana lahu anna hadzal qaula kufrun. Imam Syafi'i menjelaskan kepada Hafs bahwasanya ucapannya adalah kekufuran. Wa lam yahkum biriddati Hafsin bimujarradi dzalik. Dan Imam Syafi'i tidak memvonis Hafs dengan pengkafiran hanya gara-gara mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Li'annahu lam yatabayyan lahul hujjatu, karena Hafs belum mengetahui dengan jelas hujjah. Allati yakfuru biha, yang mana jika hujjah itu tegak seseorang menjadi kafir. Walau i'taqada annahu murtaddun lasa'a fi qatlihi, seandainya Imam Syafi'i itu meyakini bahwa Hafs saat mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, lasa'a fi qatlihi, niscaya Imam Syafi'i mesti akan berupaya untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Tapi tidak dijelaskan malah sama Imam Ahmad, tidak divonis sama Imam Syafi'i. Fal yuta'ammal hadza, maka hendaknya data dan fakta ini direnungkan. Fa innal khalifata alladhi lam yukaffirhu Ahmadu, khalifah yang tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad, qama fi haqqihi ma yadra'u anhu al-kufra. Ya, dia itu ada sesuatu di dalam dirinya yang menghalangi dari vonis kekafiran. Apakah sesuatu yang menghalangi dari vonis kafir itu? Yaitu kejahilan. Mereka melakukan takwil dan keliru, syubhat, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sesat. Li'annahu arada aqidata ahli al-Islam fil Qur'an. Dia itu menginginkan akidah Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an. Lakinnahu akhta' bittiba'ihi ba'da ru'usil mu'tazilah, tapi dia keliru dengan mengikuti sebagian pentolan kelompok mu'tazilah. Wastibahi halihim alaihi ma'akana alaihi min qillatil ilmi bin nisbati liman qalladahum, dan juga menjadi rancu kondisi mereka disertai dengan sedikitnya ilmu ya orang-orang yang dia ikuti. Wa amma hasrul musannifina al-lafziyah lil Jahmiyah, adapun pembatasan dua orang imam ya lafziyah ya, di dalam Sekte Jahmiyah. Fali annal qawla bil lafad kana dhari'atan li satri madhhabi haula. Karena lafad, ucapan lafad ini disampaikan dalam rangka untuk dhari'ah, untuk mencegah. Mencegah itu antisipasi, ya, dari madhab mereka. Waqad sabaqa bayanu annahum taratan yatasattaruna bil lafzi. Dan sudah berlalu dulu pembahasan kita di pertemuan yang dulu, bahwasanya terkadang mereka itu yatasattarun, itu yatasattarun bersembunyi, ya, dengan ucapan lafaz gitu ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi lafaznya itu adalah makhluk. Lah itu ucapan apa? Jahmiyah. Itu disampaikan dalam rangka mereka itu ingin bersembunyi, ya, dari akidah asli mereka, alias belungon gitu. Wataratan bil waqfi, terkadang mereka mengatakan saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk apa enggak. Wahum yubtinuna fi anfusihimul qawla bi khalqil Qur'an, sementara di dalam diri mereka, mereka menyembunyikan akidah Al-Qur'an makhluk. Itu yang bisa kita bacakan, mohon maaf agak panjang ya. Karena nanti kalau tidak diselesaikan malah menimbulkan kehororan ya, salah paham. Jadi kita baca aja sampai selesai, kemudian sisa waktu yang ada kita bergunakan untuk membaca pertanyaan. Definisi makhluk itu apa Ustaz? Disebutkan di dalam Al-Usulul Thalathah, kullu ma siwallahi alam. Segala hal yang selain Allah itu adalah alam alias makhluk. Apakah nafsu juga makhluk? Iya. Terjawab? Saya menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Dan kayaknya pertanyaannya belum selesai ini. Tapi semoga itu tadi menjadi ya apa namanya, memperingan lah ya, memperingan apa-apa yang ingin ditanyakan. Apakah orang apa lagi mabuk yang lama tidak sholat tapi terus insaf dan meninggal saat sholat, apakah termasuk husnul khatimah? Ya, husnul khatimah itu adalah hakikat yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tetapi ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda ini tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah patokan bahwasanya si fulan itu masuk surga. Tidak boleh. Kita berharap semoga dia husnul khatimah. Karena dia meninggal dalam keadaan orang yang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan salat. Gitu. Meninggal dalam keadaan salat. Tetapi di sisi lain, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu juga memiliki prinsip akidah bahwasanya kita tidak boleh memastikan seseorang itu ahli surga atau ahli neraka. Sebaik apapun, sesoleh apapun seseorang, tidak boleh kita meyakini bahwa orang ini telah masuk surga. Dan sejahat apapun orang, tidak boleh kita memvonisnya dia itu sebagai ahli neraka. Dia mati dalam keadaan mendem. Wah dia mesti neraka, enggak boleh. Ada teman saya itu mungkin maksudnya bercanda apa enggak ya. Wah nek si fulan ini menurut saya dia itu sudah masuk neraka melalui jalur prestasi kata dia. Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan itu. Ya. Masuk melalui jalur prestasi. Jadi langsung bledeng gitu loh masuk nerakanya itu. Karena prestasi maksiatnya itu luar biasa gitu. Itu enggak boleh kita ngomong kayak gitu. Ya. Karena akhir hayat hidup seseorang itu kita tidak tahu. Kayak dia mati dalam keadaan sholat, apakah langsung dia tuh husnul khotimah, kita tidak tahu loh itu. Kan kita hanya tahu dia sholat. Barangkali ketika sholat itu dia itu anu kelingan mendem. Iya. Ketika mendem kecil-kecil aku mbenono ciucah, aku mbenono ciucah terus mati teksek gitu. Tapi saat dia ngomong itu dia dengan suara lirih, kan kita tidak tahu, benar enggak? Sehingga dia su'ul khatimah. Tapi kita berharap semoga dia husnul khatimah. Sing direwangi sregep ngaji, sregep sholat, we kadang-kadang su'ul khatimah. Apone sregep mendem. Tapi ya ada juga, Nabi mengatakan dalam hadisnya, ada seorang itu bermaksiat sampai jarak dia dengan apa namanya, surga itu tinggal satu hasta, ya, zira', ya. Fayasbiku alaihil kitab, dia didahului oleh catatan kitab. fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Dan itu rahasia antara dia dengan Allah. Kita tidak boleh memastikan seseorang itu ahli surga kecuali ada dalilnya, kayak Bilal bin Rabah, ada dalilnya, suara sendalnya sudah terdengar di surga. Nabi yang mengatakan Fir'aun masuk neraka wajib diyakini. Ya, Fir'aun masuk neraka. Abu Lahab sampai dibikin surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan istrinya, wa mra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya tukang gendong kayu bakar itu juga masuk neraka. Kalau ada dalil boleh. Islam enggak ada dalil, tidak boleh kita meyakini seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam berdoa tidak boleh dalam kondisi hati lalai. Maksudnya lalai itu seperti apa? Ya dia tidak fokus dalam berdoa. Lalai itu. Antum sowan kepada sesepuh, pengen ngelamar anaknya. Ya. Antum ditekoni sama calon mertua iki malah dolanan HP, itu namanya lalai. Eh, iki sida nembung anakku apa ora? Nembung kok malah dolanan HP dhewe iki karepmu kepiye? Oke, anakku tok rabi gur tok tinggal dolanan HP. Ora tok pakani. Itu namanya lalai. Tidak khusyuk, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah namanya. Dan itu menjadi salah satu sebab doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosakah kita terkadang kita menggunakan kata-kata tinggi untuk meningkatkan mengingatkan atau menasihati orang tua kita bahwa itu perbuatan dosa? Jangan, enggak boleh pakai kata-kata tinggi atau kata-kata bernada tinggi, enggak boleh. Apa orang tua antum itu seperti Raja Pirngon? Raja Firaun itu sak bejat-bejatnya menungso, sekafir-kafirnya orang Raja Firaun itu. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, wa kullahuma kaulan wa kullahu kaulan layyina. Hai Firaun, sampaikan nasihat kepada Firaun itu dengan nasihat yang lemah lembut. Apakah antum lebih utama dari Nabi Musa? Enggak toh. Kenapa antum mengangkat suara? Nabi Musa saja tidak mengangkat suara. Apakah orang tua antum lebih jahat dari Firaun? Enggak kan? Kenapa antum mengangkat suara? Jadi tidak boleh. Dengan alasan dakwah pun kita tidak boleh membentak orang tua. Tanggung jawab siapakah orang tua itu? Yang utama anak laki-laki, perempuan. Anak laki-laki dong. Anak laki-laki yang bertugas cari nafkah. Anak perempuan kan dia cuma ikut suaminya. Orang tua nafkahnya menjadi tanggung jawab anaknya yang laki-laki. Ya, kalau ada orang tua terlantar itu nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah anak-anak laki-laki itu. Apakah sholat berjamaah setelah sholat wajib? Adakah sholat berjamaah setelah sholat wajib? Pernah melihat kelompok seperti itu. Sholat berjamaah setelah sholat wajib. Jadi yang sholat berjamaah ini sudah sholat wajib apa belum? Kalau sudah mungkin dia sedang menjamak sholat, mas. Misalnya penjenengan berlima safar ke Jakarta, sampai di Cirebon itu waktu zuhur. Sampean berlima makmum di masjid setempat di Cirebon sana. Sholat apa? Zuhur. Selesai jamaah sholat zuhur, jenengan berlima sholat berjamaah lagi bersama kelima orang ini untuk melakukan sholat asar. Itu namanya jamak. Dan jamak kosor itu boleh bagi orang yang sedang melakukan safar. Mungkin itu. Jadi jangan buru-buru suudzon. Wah, kok jamaknya kok diulangin lah ini. Wong apa kae ngono? Wong tenan kae. Saya pernah mendapati pasien dengan keluhan sering apa iki? Menyakiti diri sendiri. Dia sebenarnya tidak mau, tapi pikirannya menyuruh untuk menyakiti diri sendiri. Sampai dia mencabut giginya sendiri dan mencolok matanya sendiri. Kok medeni ya? Dia sudah berobat bertahun-tahun tapi belum sembuh. Apa itu gangguan jin dan perlu diruqyah atau bagaimana? Tidak bisa dipastikan, bisa jadi itu gangguan jin, bisa jadi. Bisa jadi juga itu anu gangguan psikis, dibawa ke psikiater. Ya, medeni lho iku, mripate dicolok dhewe, untune di jugil dhewe, serem aku mbayangke kowe. Untu kok dicopot dhewe. Apa dia pengen praktek dokter gigi? Itu dibawa ke psikiater. Lah panjenengan ini apa? Psikiater apa tenaga kesehatan biasa ini? Kalau psikiater ya harusnya lebih tahu daripada saya. Tapi bisa juga itu gangguan jin. Tapi kalau gangguan jin itu memiliki ciri-ciri khusus ya, harus ditanya dulu. Banyak yang harus ditanyakan itu. Bagaimana mengetahui letak ya buhul yang digunakan untuk menyantet diri kita? Yang pertama, jangan buru-buru memvonis bahwa diri kita kena santet. Karena sebagian orang itu mudah mengklaim dirinya kena santet. Wetenge lara kruwel-kruwel wahku disantet uang ini. Padahal bar mangan sambel entek akeh ana, kruwel-kruwel. Iya. Lara untu di wahku kena santet iki aku. Dadi ngelihat orang, oh kayak nyantet aku kayaknya. Jadi ada kecurigaan terus itu nih. Biasanya orang seperti ini terlalu doyan mengkonsumsi cerita klenik, film klenik atau kajian yang cenderung klenik. Kajiannya memang santet terus ini. Pejuang tauhid, pengajiannya apa? Rukyah, terus ketahuilah bahwa rukyah itu hanya setitis, setetes dari pembahasan tauhid. Di dalam kitab tauhid itu ada banyak pembahasan yang lain. Bukan hanya rukyah saja. Sebagian orang memandang tauhid itu sama dengan rukyah, rukyah sama dengan tauhid. Tauhid sama dengan rukyah, rukyah sama dengan tauhid. Kalau tidak merukyah berarti tidak bertauhid. Itu keliru, Mas. Keliru besar. Bacalah kitab tauhid itu. Pembahasannya luas sekali. Ya. Jadi saran saya jangan buru-buru memvonis diri sendiri dan orang lain kena santet. Oh, tapi diperiksa ke dokter, dokternya ya orang ngerti. Oke, dokter orang ngerti, ya oke, Mas. Teman saya itu kakinya ketiban. Berat, benda berat 25 kilo. Melenyok ceritanya. Dibawa ke dokter langsung disuruh amputasi. Dokternya dipisui sama teman saya. Ya, dipisui dengan kata-kata kotor yang tidak pantas terus dia pulang. Tiga itentir diperban. Kukune copot, tukul meneh wutuh saya ini. Coba kalau dia nurut sama dokter tadi, jempolnya hilang itu. Ya. Jadi enggak semua dokter ngerti gitu terus, nek dokter ngerti padha karo santet, enggak juga. Ya, dokter pun juga peralatannya terbatas. Wah, sirahku kok cumleng diperiksa ora ning apa-apane kok. MRI dulu, apa CT scan dulu. Bawa ke Singapura dulu. Ya, terus nanti ada enggak tanda-tanda gangguan sihir pada dirinya gitu. Yang pertama, tapi kalau memang beneran itu dia kena sihir, bagaimana cara mengetahui buhulnya? Minta sama Allah Ta'ala. Yang sakit ini atau keluarganya mendekatkan diri kepada Allah, sholat lima waktu, berjamaah, sholat malam yang rajin, zikir, berdoa, selesai sholat malam itu doa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami di mana tukang sihir itu meletakkan buhul. Kadang-kadang Allah itu menunjukkan dengan cara-cara yang tidak kita sangka. Bisa lewat mimpi dan tidak mesti lewat mimpi. Bisa juga dengan saya tidak sengaja ngeresi barang dagangan dan pernah terjadi. Ngeresi barang dagangan, tahu-tahu neng isor ada boneka. Boneka kayak voodoo itu loh, sihir voodoo. Boneka yang tangannya diikat, ya, kakinya diikat, helernya diikat. Ketemu ini ternyata ada buhul di sini, enggak sengaja ketemu. Kadang lewat mimpi dituduhin. Ya, terkadang lewat firasat. Kayane kok ning nggon blantar-blantar ya. Blantar, wah enak tenan blantar buhul. Kalau ada ikatan di buhul, dilepas dulu ikatannya ya, Mas. Jangan langsung diobong. Jadi buhul itu kadang berupa kayu tua, itu dikasih paku, dipaku tok tok tok terus ditekuk tok tok tok. Pakunya ditekuk. Bisa bayangke? Kayu dipaku sebelum tenggelam semua terus dibengkokkan. Bisa bayangke? Dan pakunya itu jumlahnya ratusan, Pak. Kalau antum ketemu buhul model ini, antum harus jabuti dulu paku itu satu-satu. Kalau enggak ikatannya itu enggak dilepas dulu langsung dibakar, kadang bisa menimbulkan kecelakaan permanen, Pak. Cacat permanen. Jadi dilepas kalau ada, karena buhul itu kan al-aqad ya, ukot-ukot. min syarin nafathati fil uqad. Aku berlindung kepada engkau dari tukang sihir yang meniup-niup ikatan-ikatan. Biasanya buli itu ada ikatannya. Entah berupa paku atau berupa benang atau tali, itu dilepas dulu, dilepas semua, baru bacakan ayat kursi ya, di baskom air putih direndam itu, diangkat baru dibakar. Lah kan telas kok dibakar ya men. Supaya kobong ya dibakar gitu. Caranya bakar diobong memang gitu. Ditelateni, ngono kok tok takokke ya. Apa tok gucuk bensin apa tok PPC ngono lho ya. Yang ketiga dengan cara diruqyah. Si sakit itu diruqyah, terkadang dia kesurupan ya, kesurupan, terus kita tanya jinnya itu. Tapi ingat, jin itu punya sifat suka bohong. Pernah jinnya itu ngomong, "Di mana?" "Itu di jubin, di bawah tiang yang kedua, di jugil itu." "Enggak ada, itu kedalamannya 1 meter gitu. Jugil itu." Sampai sempat ngomong, "Enggak ada." Ketawa jinnya. "Ketipu kau ya," ngono kuwi. Ada ustaz itu ketipu kayak gitu. Ustaznya cerita sama, marah ustaznya itu, "Kurang ajar kamu." Langsung dibacakan ayat kursi. "Aduh, tolong saya kapok, saya enggak ada kapok-kapokan, kamu getem-getem aku," katanya. Dibacakan ayat kursi sampai mati itu. Ya. Wis sudah jin wis anu cek ngapusi. Ya. Menungso ngapusi neng apa ora? Luweh akeh itu. Itu beberapa cara. Al-Qur'an bisa juga kita dengan membaca doa-doa ruqyah ya. Ayat yang biasa digunakan untuk melepaskan buhul. Terkadang jin itu tidak bisa keluar dari tubuh seseorang karena jin itu diikat sama tukang sihir. Dia itu pengen keluar tapi dia terikat tidak bisa keluar. Antum harus paham itu. Kalau begitu kasusnya maka baca ayat itu, surat apa itu? At-Taubah. Bara'atu minallahi wa rasulil ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulil ladzina ahadtu minal musyrikin. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perjanjian yang kamu lakukan bersama orang-orang musyrik. Baca ayat itu berkali-kali dan minta kepada Allah agar Allah memutus ikatan yang ada di dalam diri si jin itu. Biasanya setelah itu dia bisa lepas. "Saya mau keluar tapi saya takut dengan bos saya. Saya kan hanya jin kecil, bos saya gede-gede," gitu. Maka apa namanya? Ajari dia ayat kursi, jadikan itu sebagai senjata supaya dia bisa melawan bos-bosnya yang gede-gede itu. Secara umum seperti itu. Wallahu taala alam. Apakah orang yang melakukan kebid'ahan bisa dihukumi sebagai ahli bid'ah? Bisa. Kalau sudah tegak hujah, kalau enggak jangan ya. Kaidahnya laisa kullu man waqa'a fil bid'ati. Laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaih. Tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas boleh difonis sebagai ahli bid'ah. Intinya hati-hati sajalah memfonis itu. Bantah saja kebid'ahannya. Teorinya itu dibantah. Itu enggak benar. Awas, jangan dekat-dekat sama orang ini. Ya, orang ini mengajarkan kebid'ahan, tapi dia ahli bid'ah bukan? Saya enggak tahu. Yang jelas ucapannya dia ucapan bid'ah. Dan dibantah, ini enggak benar karena begini, begini, begini, dalilnya ini. Sudah cukup. Tidak pun memfonis itu berat itu, Pak. Apa hukum menentukan hari ahad nikah berdasarkan weton? Tidak boleh. Kalau wetonnya enggak pas akan tidak harmonis, keliru. Ya. "Insya Allah saya akan menikah tetapi keluarga besar masih keyakinan hal tersebut." Ya urusan mereka. Padahal sudah ngaji dan rajin sholat, bukan patokan. Bagaimana menyikapi ortu yang berkeyakinan seperti itu? Dinasihati. Apa yang harus saya lakukan? Doakan mereka. Ketika kita masbuk di dalam sholat jamaah, akan tetapi ada juga yang masbuk lebih awal dari kita. Piye? Masbuk kok lebih awal? Masbuk kira keri. Masbuk lebih awal dari kita. Jadi antum duluan apa keri? Akan tetapi ia malah sholat di pinggir sob, tidak mengambil sob di tengah belakang imam. Apakah kita bersanding dengan orang tadi atau bikin sob di tengah? Bersanding dengan orang tadi, Mas. Ya. Karena nek antum nurutin yang tengah. Iki memang idealnya kalau sob depan itu sudah penuh, kita tuh berdirinya di belakang imam. Iya, yang jadi center itu patokan imam, jangan memulai shaf dari kanan, jangan memulai shaf dari kiri, dari imam. Nanti kalau ada nanti di kanannya, kalau ada di kirinya, kanannya, kirinya. Begitu. Ora kok malah dimulai di kiri. Terus kalau kita masbuk, ada orang sholat di kiri, gimana? Apakah kita di tengah? Ojo. Kowe nek anom ning tengah, kowe nek wong tekone aku tak ning kiri ah. Kowe nek wong tekone nomor 4, mungkin ning on, ning tengen. Kowe ning tengah, kowe ning kiri. Wah, aku tak ning mburi dhewe. Ta bubrah no sofe. Kalau sudah ada orang di tengah, syukur antum kalau jaraknya tidak terlalu jauh ya. Antum ceramai dia sebentar aja. Yang sunnah memulai shaf dari imam. Gitu, Dok. Terus ditarik kalau mau. Itu apa boleh? Boleh, Pak. Mengajak bicara orang yang sholat boleh. Tapi orang yang sholat tidak boleh menjawab omongannya itu. Ini wong ning tengah-tengah nih. Yang sunnah memulai shaf itu dari tengah belakang imam. Oke, okay. Batal sholat aja kalau dia ngomong oke, okay. Ya. Atau antum langsung tarik aja. Sekiranya antum itu memiliki status strata sosial yang lebih tinggi dari dia, anak kecil misalnya, tarik aja pelan-pelan, di sini deh ini. Nenek antum itu rakyat jelata, sing neng kunoi ketua ormas, antum tarik, entek ditapuk ya antum. Sampai dibikinkan gambar loh ini. Ini pertanyaannya tadi dilengkapi dengan skema gambar. Mantap mana. Ada skema gambarnya untuk memperjelas tasawur. Jazakallah khairan. Gambar saya nilai 9,5 ini. Jazakumullah khairan atas perhatian dan pertanyaan antum, semoga menjadi salah satu sebab antum mendapatkan pahala jariah. Karena satu pertanyaan disampaikan, lalu jawaban disampaikan, lalu orang menjadi faham, berarti antum itu seperti orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Dalilnya mana? Malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, Islam itu begini. Para sahabat jadi ngerti. Di akhir hadis Nabi mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Lelaki tadi yang bertanya itu adalah Jibril, datang untuk mengajari kalian. Padahal dia bertanya. Gitu. Jadi dengan mengajukan pertanyaan itu, lalu pertanyaan dijawab, antum itu dianggap sudah mengajari kebaikan kepada orang banyak. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.